Kan berbuka puasa ketika sudah diyakini kalau matahari sudah tenggelam, apalagi sekarang banyak dari kementerian-kementerian agama ada jadwal imsak, jadwal semua lengkap, tinggal kita pastikan dengan muadzin-muadzin yang mundhabit, yang sesuai dengan jadwal di sekitar kita. Ketika sudah dipastikan maghrib, langsung setidaknya itu adalah ta'jil, dikatakan sudah jadi bahasa Indonesia ini ta'jil, apa? Makanan atau minuman untuk membatalkan puasa kita. Batal makanan atau minuman untuk membatalkan puasa kita ini baik. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, la tazalu ummati bi khair. La tazalu ummati bi khair ma ajjalul fitra wa akhrus suhura. Jadi umatku selamanya selalu berada dalam kebaikan selama umat tersebut, selama umatku, kata Rasulullah, itu selalu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur, akan tapi jangan sampai masuk pada batasan waktu subuh. Ini sudah persiapan untuk menghidupkan malam, ta'jilul iftar. Selanjutnya addu'a indal iftar. Jangan lupa, jadi doa berbuka puasa itu jangan hanya dituntunkan untuk anak-anak kita sementara bapaknya tidak berdoa. Tidak. Jadi yang hafal anak TK, bapaknya tidak hafal. Ini salah. Bapaknya yang memimpin doa. Di samping itu doa-doa yang lain, ini yang dikatakan farhah indal iftar, yang dikatakan oleh Rasulullah lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Pertama indal iftar, di samping ada kebahagiaan yang bersifat zahir karena kita dari seharian enggak makan-makan, ada kebahagiaan yang lebih dalam lagi, yaitu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuka. Makanya jangan malas-malas untuk berdoa ketika kita berbuka. Selanjutnya kita berusaha untuk berbuka dengan makanan yang murni halal, tidak syubhat, apalagi haram. Karena ada pernah suatu ketika diriwayatkan ada dua orang perempuan berpuasa karena di saking panasnya keadaan di tanah Arab itu dan panjangnya siang di situ lebih dari 14 jam kadang, itu sampai dia hampir meninggal karena lapar. Akhirnya ngirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berbuka. Akhirnya oleh Rasulullah dikirimi utusan, dibilang-bilang sama dikirimin wadah. Bilang sama dua orang perempuan tersebut, muntahkan apa yang sudah membatalkan puasanya. Padahal dia masih belum makan apa-apa. Ternyata benar orang perempuan ini muntah, orang yang pertama muntah dikatakan daman abiton, darah segar. Berikutnya orang yang perempuan yang kedua ini lahmantoria, muntah daging yang masih segar. Ternyata apa? Puasanya sudah dibatalkan dengan makan daging orang lain, dengan meneteskan darah orang lain, dengan cara menggunjing, mengadu domba. Itu semuanya yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, ini dalilnya lebih kuat daripada dalil yang membatalkan puasa secara zahir. Ini harus dijaga. Jadi diusahakan kita berbuka dengan sesuatu yang murni halal. Karena jangan naudzubillah kita nanti berpuasa dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi malah berbuka dengan sesuatu yang diharamkan. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Selanjutnya berbuka setidaknya kalau ada, dan insya Allah sudah gampang kalau sekarang. Karena sekalipun pohon kurma tidak tumbuh di Indonesia, kurma sudah banyak. Kalau dulu iya. Dulu itu waktu saya masih kecil enggak dulu-dulu banget, tahun 95. 92, 94. Kalau mau makan kurma itu nunggu orang yang datang jemaah haji. Kalau sekarang alhamdulillah di pinggir-pinggir jalan banyak. Jadi yang disunnahkan itu di samping takjil, terus doa, terus memilih apa takjil yang benar-benar murni halal, takjilnya disunnahkan kata Rasulullah dengan tamar, dengan kurma. Kurma yang paling baik, kurma yang masih belum benar-benar matang, dikatakan dalam bahasa Arab itu rutob, atau kalau rutob tidak mendapatkan yang lebih tua dikit, agak menghitam dikit, namanya buser. Kalau tidak dapat, ya udah, yang penting kurma. Kalau kurma tidak dapat, air yang paling baik adalah ma'u zam-zam. Kalau zam-zam tidak dapat, berikutnya air mutlak, air putih. Tidak dapat air putih, yang manis-manis. Tidak dapat yang manis-manis, cemilan yang ada. Tidak dapat cemilan yang ada, makan besar. Kalau tidak ada yang dapat makan besar, ada yang punya istri, langsung buka ke istrinya, halal. Buka dengan jima halal, Pak. Bahkan diriwayatkan sebagian sahabat itu ada yang seperti itu. Jadi ini yang disunnahkan, yang disunnahkan. Jadi ada tuntunan. Setelah itu jangan sampai anggapan bahwa takjilul iftar sampai mentakhirkan salat maghrib, ini yang banyak salah. Jadi mengejar kesunahan untuk segera berbuka, akan tapi ternyata maghribnya takhir. Bisa digabung dua-duanya. Makanya dikatakan takjil bukan berarti satu nampan harus selesai semua habis itu tenang dulu. Nah, misalnya ada yang ngerokok sampai dua batang, waktu maghrib habis. Jadi dibatalkan terlebih dahulu baru sholat. Setelah sholat baru ke meja makan. Ini kan tenang. Jadi kita sudah masuk, jadi perut ini tidak kaget. Ini secara kedokteran juga baik. Kenapa minum itu disunahkan untuk dicicit sedikit-sedikit, tidak gelek-gelek kayak gitu? Karena biar ini di samping jantung yang akan memompa, terus perut ini akan mengolah, tidak kaget, apalagi seharian kita sudah kosong. Jangan sampai ditubruk satu kali habis masuk. Bisa sakit perut atau bahkan bisa muntah. Sampai kadang apa bersendawa itu nyampe sini. Sampai sini. Ini tidak waktunya dipindah. Jadi bukan berarti dengan yang tadi itu dihubungkan dengan yang tadi kita berpuasa disunahkan seperti ini. Kalau apa dianjurkan untuk meninggalkan hal ini, biar meninggalkan hal ini ya udah tidur aja seharian daripada menggunjing. Ini daripadanya kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, ya udah daripada menggunjing atau melihat hal-hal yang tidak di yang diharamkan, udah tidur saja seharian. Yang penting tidak meninggalkan yang lain. Akan tapi selama kita masih bisa menggunakan dengan ibadah yang lain, jangan tidur, karena termasuk makruhnya puasa ar-rafahiyah kata ulama, bersenang-senang termasuk dengan iter, menggunakan parfum di bulan Ramadan itu makruh, atau memperbanyak tidur itu juga makruh, mandi karena menghindari haus dan dahaga makruh, menyelupkan sesuatu terus dipakai apa berdingin-dingin dengan itu makruh. Jadi naumus shaim ibadah, itu naumus shaim ibadah maksudnya daripada orang tersebut kalau tidak tidur dan tidurnya tidak meninggalkan kewajiban, daripada kalau tidak tidur terjerumus pada hal-hal yang tidak baik, maka tidur saja. Jadi ibadah. Sama dengan ini, takjilul iftar bukan berarti maghribnya sampai isya, sampai tarhimnya adzan isya di masjid baru oh iya sholat. So, puasa itu nomor dua para bapak. Pertama itu tetap sholat. Imaduddin baru di bawahnya itu puasa. Kalau puasa itu full tapi sholatnya ketinggalan, sama halnya dengan bapak sholat duhur tapi asarnya enggak sholat, atau sholat asar full tapi maghribnya tidak sholat. Semua kewajiban, makanya sama-sama. Ada yang tanya, terus katanya jawab adzan wajib, terus gimana kalau kita takjil ngejar sementara orang adzan? Enggak bertentangan. Kita takjil dulu, setelah selesai kita jawab adzan. Jadi adzan itu jawabnya tidak harus sesuai Allahu Akbar, langsung dijawab Allahu Akbar. Setelah muadzin selesai, kita selesai juga, kita jawab sesuai dengan runtutan adzan yang tadi. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu al- sampai terakhir Allahu Akbar lagi. Jadi itu caranya. Jadi semua kebaikan sama-sama didapat. Tidak mengejar satu kebaikan terus yang lain ditinggal. Tidak. Sama-sama didapat. Terus selanjutnya sholat maghrib jamaah awal waktu, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah awal waktu, atau kalau menunggu jamaah isya ini tidak apa-apa, nanti di takhir kalau sekiranya lebih banyak lagi berjamaahnya. Terus sholat subuh, ini dengan tiga ibadah yang barusan itu, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kita sudah dihukumi atau mempunyai pahala menghidupkan malam bulan Ramadan. Apalagi kita dilanjutkan dengan kesunahan-kesunahan yang lain. Termasuk diantaranya istisyar, ini himbauan kepada para ibu-ibu yang lagi berhalangan. Ibu punya hak untuk makan sepuasnya. Haid, nifas misalnya. Akan tapi jangan lupa, hurriyatu syakhsi mahdudatun bi hurriyatil ghair. Ini prinsip hidup. Jadi kebebasan kita itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Jadi ini siang bulan Ramadan tapi saya enggak wajib puasa, udah makan di depan rumah, di beranda rumah, sementara di sampingnya ada orang yang berpuasa yang mempunyai hak untuk menahan nafsu makannya dari melihat hal-hal yang seperti itu. Makanya ini saling menghormati biar tidak ada prinsip kebalik, Bu. Di tahun-tahun kemarin itu saya sering mendengar ada prinsip kebalik. Gimana prinsipnya? Yang berpuasa diharap untuk mengerti pada yang tidak berpuasa, kan kebalik. Jadi seharusnya itu hormatilah orang yang berpuasa. Ini ada kisahnya. Saya pernah mendengarkan riwayat dari seorang guru. Ada seorang majusi, orang penyembah api. Di siang bulan Ramadan anaknya makan di pinggir jalan. kecil masih belum kena khitab. Akhirnya ketahuan sama bapaknya yang majus ini, diseret bapaknya, anaknya ini dibawa ke rumah dipukul. Kamu ini tidak tahu apa kalau orang Islam sekarang ini lagi berpuasa. Ini orang majusi. Karena berkat ini, berkat perbuatan ini, di akhir hayatnya orang ini mati dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menghormati orang yang berpuasa. Jadi jangan mentang-mentang, insya Allah tidak ada ya, jangan mentang-mentang ada yang berhalangan misalnya, terus makan seenaknya di luar. Tidak, menghormati. Menghormati yang berpuasa. Jangan kebalik. Jangan, kok siang bulan Ramadan warung ditutup misalnya. Kan tidak semua orang berpuasa, hormati yang tidak berpuasa. Ini memberikan syubhat. Dengan seperti itu memberikan kesempatan kepada orang yang tidak berhalangan untuk ikut campur ke orang-orang yang berhalangan. Karena tidak ada yang tahu kita berhalangan atau tidak. Ya kecuali kalau para bapak bilang, kok tidak puasa saya haid misalnya, kan ketahuan banget. Jadi tidak ada yang tahu berhalangan atau tidaknya. Intinya kalau kita memberikan kesempatan buka di bulan siang hari bulan Ramadan, itu memberikan syubhat, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk ikut kepada orang yang tidak berpuasa. Udah sembunyi-sembunyi, menghormati, saling menghargai. Saling menghargai. Apalagi siang bulan Ramadan ini muqaddas. Apa? Dihormati benar di negara kita ini yang mayoritas umatnya umat Islam. Jadi harus saling menghargai, apalagi yang umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri. Selanjutnya, takhirus suhur ini sudah disinggung tadi. Takhirus suhur, mengakhirkan waktu sahur sampai batasan waktu imsak. Imsak itu biasanya kalau dalam BHR, badan hisab ru'yah itu dikasih jeda waktu 10 menit sebelum waktu tulur. 10 menit, 4 menit berikutnya biasanya tarhimnya al-husari itu di setel, itu 6 menit, habis itu subuh. Jadi itu antisipasi, lampu kuning, perhatian. Agar tidak nanti jadi masih di tengah-tengah sini langsung adzan, repot jadinya, masih belum minum sudah adzan misalnya. Makanya ada imsak takhir ini. Dengan seperti ini kenapa ditakjil bukanya itu disegerakan, terus sahurnya dilambatkan? Ini merupakan bantuan dari syariah kepada kita yang tidak terlalu tahan lapar. Jadi ketika sudah nyampe waktunya halal cepat makan, ketika terakhir akhir-akhir makan biar apa kekuatan makannya itu bisa lebih bertahan lebih lama lagi. Selanjutnya di dalam bulan Ramadan ini ada kesunahan yang sangat besar. Kesunahan yang sangat besar di samping kesunahan-kesunahan yang tadi, ada kesunahan besar termasuk di antaranya as-shadaqah yang sudah disinggung tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di bulan Ramadan masalah kebaikan terlebih memberikan pada orang lain, karihil mursalah. Dalam sebuah hadis sampaikan karihil mursalah. Apa rihil mursalah? Seperti tiupan angin yang kencang. Jadi tidak ada yang tersisa sekalipun kebaikan dilakukan oleh Rasulullah. Dari apa diambilnya kebaikan-kebaikan termasuk sedekah? Min nafisil amwal, kata ulama. Diambil dari harta-harta yang sangat baik. Karena kalau kita memberikan pada orang lain dari harta yang sudah tidak karena kita apa? Sudah tidak kita senangi diberikan kepada orang lain, belum tentu orang lain senang. Jadi dikatakan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian suka. Jadi diambil dari harta yang paling baik, dari makanan yang paling baik, termasuk yang pernah saya sampaikan dulu, Habil dan Qabil diterima dan tidaknya. Itu karena itu masalahnya, diambil dari yang paling baik dan diambil yang dari tidak dari yang baik, makanya tidak diterima. Untuk siapa? Ibda biman ta'ul, kata Rasulullah. Dimulai sedekah itu dari orang-orang terdekat, keluarga kita, tetangga kita. Selama masih ada yang membutuhkan orang-orang di samping kita, jangan ke yang lain. Karena kalau kita bersedekah kepada keluarga kita sendiri akan bernilai dua, nilai infak, nilai sedekah. Baru ketika orang-orang terdekat kita itu sudah tidak ada yang butuhkan, ke yang lebih jauh lagi dan yang lebih jauh lagi. Ini jadi orang-orang terdekat dengan harta yang terbaik, dan juga dianjurkan kata ulama bersedekah kepada thalibul ilm, santri, siswa, anak sekolah yang menuntut ilmu, karena mereka itu semua adalah wasiyatu Rasulillah. Jadi titipan Rasulullah. Santri-santri apalagi yang berpuasa di Ramadan, berpuasa di pesantren. Saya di rumah mengadakan program Semarak Ramadan. Saya hanya menyediakan air putih sama 3 butir kurma. Tapi alhamdulillah tiap hari itu ada, selalu ada dari tetangga. Karena ini santri nyari ilmu, nuntut ilmu seharian belajar di masjid, akhirnya dilengkapi dengan ada yang antar gorengan, kerupuk, pisang, buah-buahan. Ini semuanya. Ini wasiyati Rasulillah. Selanjutnya, apalagi kalau misalnya memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa untuk iftar. Dikatakan dalam sebuah hadis, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi mithlu ajri as-shaim min ghairi ayyin kusa syai'an minhu. Jadi orang-orang yang memberikan makanan kepada orang untuk berbuka puasa, maka orang yang memberikan ini mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang-orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Selanjutnya ada tarawih. Tarawih ini kalau artinya diambil dari rohah. Apa rohah? Santai. Jadi tarawih ini sholat santai, bukan sholat ngebut. Bahkan ada sebagian yang melumuri image umat Islam. Sampai masuk berita internasional itu, sholat tarawih tercepat 10 menit selesai 20 rakaat. Ajib, gak terbayangkan gimana pelaksanaannya. Itu bukan rekor para bapak, itu bukan kebanggaan, itu justru membuat kita orang Islam malu. Gimana umat Islam kok seperti ini? Ini formalitas berarti, yang penting sholat. Ingat, jangan sampai dibalik, sering saya sampaikan ini, sholat itu penting, tarawih itu penting. Kenapa dikatakan tarawih, sholat santai? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat tarawih, setiap dua salaman, dua rakaat salam, dua rakaat salam lagi, setiap dua rakaat itu Rasulullah santai, tenang, istirahat dulu. Bahkan kalau ahlu Mekah itu dalam setiap dua taslima, dua salaman itu tawaf dulu 7 kali, 7 putaran. Makanya di masanya Imam Malik itu menghitung rokaat sholat taraweh itu sampai 36 rokaat. Karena Imam Malik mengamalkan pekerjaan orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah kan gak ada tawaf. Tapi karena perbuatan orang-orang Madinah mau disamakan berlomba-lomba dengan orang yang di Mekah yang diselingi dengan tawaf 7 kali dalam setiap 2 kali salaman, maka tawaf yang 7 itu diganti dengan 7 rokaat. Sehingga jumlahnya menurut Imam Malik berapa? 36. Aqalluha, paling sedikit kita tarawih itu 2 rakaat. Akmaluha, yang paling sempurna 20 rakaat dengan 10 salaman. Disampaikan oleh seorang faqih dalam kitabkan Zurraqi bin Syarhul Mahalli alal Minhaj, kalau kita salat tarawih langsung sekalian niat 4 rakaat. 4 rakaat satu salaman, maka sholatnya tarawihnya tidak sah dan juga tidak jadi sholat sunat mutlak, intinya batal. Kalau kita niat 2 rakaat tapi setelah tahiyat awal yang seharusnya salam ternyata bangun lagi nambah, maka kata Imam Al-Mahalli di situ diterangkan sholat tarawihnya itu batal tapi menjadi sholat sunnah mutlak. Jadi ingat itu. Jadi jangan sampai ada madhab pemalas yang sholat tarawihnya semasa kian rokaat digabung 4 rokaan selesai, itu tidak ada madhabnya. Jadi kalau kita niat sholat tarawih 2 rokaat tapi setelah tahiyat awal ternyata tidak salam nambah lagi, tapi niatnya 2 di awal, tarawihnya tidak sah, batal tapi jadi sholat sunnah mutlak. Kalau langsung niat 4 rakaat sekalian satu salaman di tahiyat awal, habis itu bangun niatnya memang 4 rakaat, tarawihnya tidak sah, juga tidak menjadi sholat sunnah mutlak. Hukum sholat tarawih itu sunnah untuk berjemaah. Siapa yang menghidupkan jemaah tarawih? Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah mendapatkan kesunahan syariah, kesunahan bulan tarawih ini, malam pertama Rasulullah keluar ke masjid. Akhirnya diikuti oleh sebagian sahabat pada waktu itu. Malam berikutnya Rasulullah keluar lagi, ternyata tambah banyak. Akhirnya malam ketiga Rasulullah tawakuf, tidak keluar lagi untuk mengimami salat tarawih. Ditanya, kenapa Rasulullah tidak keluar lagi untuk mengimami salat tarawih? Rasulullah mengatakan, saya khawatir ketika kalian sudah semangat seperti ini, salat tarawih akan difardhukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah meninggalkan bukan berarti tidak baik, hanya Rasulullah mengikirkan kita. Ya kalau sahabat semangat semua, kalau kita wong mauridnya aja kadang maurid sekedar maghrib, tidak lanjutkan dengan sunnah, apalagi yang 20 rakaat. Nah, ketika sudah nyampe terus bertahan hal itu sampai masanya Sayyidina Umar. Ketika nyampe masanya Sayyidina Umar melihat sahabat berpencar-pencar, ada yang salat sendirian, ada yang apa mengadakan berjamaah sendiri-sendiri banyak. Lah ini umat Islam kok berpetak-petak ini? Makanya dikumpulkan lagi, dikumpulkan kepada seorang sahabat Sayyidina Ubay yang qiraahnya bagus, akhirnya sudah berjamaah. Setelah berjamaah Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhih. Jadi ini sebaik-baik bid'ah, seindah-indahnya bid'ah adalah ini, kata Sayyidina Umar. Ini dikatakan oleh ulama, dengan seperti ini berarti tidak semua bid'ah itu dolalah finnar. Jadi bid'ah itu ada bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah, termasuk yang disabdakan oleh Sayyidina Umar. Sekalipun tarawihnya tidak bid'ah, hanya perkumpulan seperti ini yang dibikin oleh Sayyidina Umar. Dan ini menjadi sunnah karena disepakati oleh semua sahabat yang lain, bukan pekerjaan Sayyidina Umar sendiri. Termasuk diantaranya setelah ini ditutup dengan witir. Biasanya para ibu, witir itu minimalnya satu rokaat, tapi makruh kalau tidak sholat apa-apa sebelumnya, langsung witir satu rokaat. Paling sempurnanya 11, bisa 3. Karena witir ini penutup sholat malam. Kalau bapak sudah terlanjur sholat witir setelah sholat tarawih, terus nanti di waktu sahur mau sholat tahajud, bagaimana? Ini pendapat yang mu'tamad dalam madhab kita, Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan, gak apa-apa langsung sholat tahajud, tapi setelah itu tidak usah sholat witir lagi. Karena dikatakan oleh Rasulullah, la witroni fi lailatin wahidah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tapi Imam Al-Ghazali mempunyai pendapat tersendiri dalam madhab, itu bisa ketika nanti kita bangun waktu sahur, kita sholat satu rakaat dengan niatan untuk menggenapkan sholat witir yang tadi. Setelah itu baru sholat tahajud panjang banyak, baru witir ditutup. Ini pendapat penemuan imam, ijtihadnya Imam Al-Ghazali sendiri. Tapi kalau muktamadnya dalam madhab, tidak usah seperti itu. Biasa sholat tahajud lagi, tapi tidak usah ditutup dengan witir. Akhiran sebetulnya masih ingin singgung tentang qiraatul Quran mudharasah, tapi waktunya sudah habis. Naktafi bihadza, semoga ini bermanfaat khususnya untuk al-faqir, untuk menjadi orang-orang yang benar berpuasa di bulan Ramadan. Al-qaimina bilayali, bisa menjaga pandangan hati telinga. Akhiran ihdinas siratal mustaqim, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Al-Ustadz Ahmadi atas penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Kepada beliau, dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Uzkuru salata alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala akramil mursalin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila warzuqna ya rabbana fahman nabiyyina wa hubbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama'il 'amilin wa tu'atil mukhlisin والقرائي والمفسرين مع حبيبك سيدنا محمد ورزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini hari istimewa untuk kita. Benar-benar Allah memasukkan kita ke bulan agung, bulan mulia, bulan Ramadan. Dan bersyukurlah kepada Allah, para kekasih-kekasih Allah, 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka berdoa, mohon kepada Allah untuk diberi kesempatan agar bisa memasuki bulan Ramadan. Dan kita saat ini, kita harus membuat tanda kalau Ramadan itu beda dengan bulan yang lain. Kita harus membuat tanda kalau Ramadan ini bagi kita adalah ada arti. Kita harus membuat tanda kalau hati kita rindu kepada Ramadan. Karena diancam. Diancam, Nabi mengamini doa malaikat Jibril, kalau ada orang masuk bulan Ramadan gak ada perubahan. Kalau orang masuk bulan Ramadan tidak ada perubahan, amal baiknya tidak tambah atau maksiatnya tidak berkurang, maka malaikat mengatakan ab'adahullah, itu orang semoga dijauhkan sekalian daripada kebaikan daripada Allah. Nabi mengatakan amin. Karena apa? Itu menunjukkan kalau itu lemah keyakinannya kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan bulan Ramadan dalam hadis Nabi yang banyak. Akan tapi kok hatinya tidak tergerak, tidak tersentuh untuk menambah kebaikan di bulan Ramadan, ya memang bukan jatahnya orang selamat dia. Bagaimana lagi? Dan Ramadan adalah bulan kebaikan untuk siapapun. Bukan saja orang yang sudah baik, kemudian yang jelek enggak bisa baik di bulan Ramadan, tidak. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan bahwa kalau di bulan Ramadan ini Allah menyuruh, malaikat menyeru, para ahli syarah hadis bahkan ada yang mengatakan ini adalah Allah sendiri yang menyuruh. Dalam seruan Allah panggilan kepada hamba-hambanya dengan panggilan yang indah. Ya baghiyal khairi aqbil. Hei orang yang sering berbuat baik. Yang di luar bulan Ramadan sering melakukan ibadah, sholat, ibadah puasa. Hari ini bulan puasa. Yang senang dengan melakukan ibadah sholat. Malam-malam Ramadan waktu untuk yang indah untuk sholat. Yang biasa bersedekah, ini Ramadan harus kau tingkatkan. Ya baghiyal khairi aqbil. Hei orang yang senang dengan kebaikan, ayo bergegas. Hari ini ada panen besar untukmu. Diskon besar-besaran, amal sedikit, kau akan diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Kalau bahasa kita adalah, hei orang yang senang duit, hari ini ada bagi-bagi duit sama diskon besar-besaran. Penuh itu toko nanti ya. Mestinya kita begitu kalau rindu akhirat. Hei orang yang senang duit, kamu capek kerja sehari dapat berapa? Ini ada kerja 1 jam dapat 50 juta. Kemudian setelah itu kamu bisa belanja di situ juga. Minyak goreng 1 kilo, bayar 1 kilo, ngambilnya 10 kilo. Waduh, wah ini bawa truk nanti kita ke situ. Karena kita cerdas. Urusan dunia. Tapi urusan akhirat bukan sekedar 1 truk itu nanti. Berlipat ganda yang Allah sendiri mengatakan, li wa ana ajibih. Artinya apa? Bebas kau minta apa nanti. Lipat gandakan pahalanya beribadah di bulan Ramadan termasuk puasa. Kemudian di sisi lain ada orang yang suka dengan kemaksiatan. Dipanggil juga, ya baghiya syarri. Ternyata yang diseru oleh Allah yang Maha Kasih. Bukan orang-orang baik saja. Hei orang yang suka mabuk. Yang suka menggunjing. Yang pelit-lit. Yang macam-macam. Aqsir. Saat inilah waktu engkau untuk mengurangi kejahatan. Bulan Agung. Dan setelah dia meninggalkan kejahatannya, bergabung dengan hamba yang dimuliakan oleh Allah, maka masuk dalam wilayah maghfirah pengampunan Allah. Pengangkatan derajat. Sehingga layak setelah itu bersalaman dengan kawannya lalu berdoa, minal aidina wal faizin, semoga kau tergolong orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizin, dan beruntung dengan pahala berlipat ganda. Karena apa? Kalau engkau banyak dosa, Ramadan sudah kau tegakkan, kau hidupkan, minal aidin, kembali dengan pengampunan. Kemudian amal baik yang kau lakukan, faizin, kau akan beruntung dengan pahala berlipat ganda. Inilah bulan Ramadan. Dan seperti biasa ini majelis tafsir, kita akan langsung saja ke tafsir ringan dulu insyaallah. Jadi setiap mukadimahnya akan kami beri himbauan bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan. Dan jangan lupa nanti sore ada majelis sore, kita akan membaca satu buku yang ditulis seorang alim besar Imam Syekh Hasan Masyad dari Mekah. Ulama-ulama besar kita yang ada di sana sudah wafat lama. Tentang wazifah-wazifah kita di bulan Ramadan. Agar kerjaan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Ya, betul itu. 95. Hah? Sebelumnya. Sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkum bihi dawa 'adlin minkum hadyan balighal ka'bati wa kafaratun tu'am masakina. Tu'amu masakina aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amrih. A'fadlahu amma salaf wa man aada fayantakimullahu minh. Wallahu azizun dhuntiqam. Khailan lakum saytul bahri. Wa tu'amu mata'allakum walis sayyarah. Wa hurima alikum saytul barri ma tumtum hurma. Wa taqullaha alladhi ilahi tukhsharun. وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Hai orang-orang yang beriman, Anda yang diseru, Anda dipanggil, Anda diajak bicara oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, yang setiap hari berusaha untuk menambahkan keimanan. Al-iman yazid, iman bertambah. Ya hamba-hamba yang beriman, yang setiap hari berusaha untuk meningkatkan keimanannya. Ini ada nutrisi baru ini. Untuk imanmu tambah. Yaitu, dengar ini petuah. Agar imanmu selalu bertambah. La taqtulu sayyida wa antum hurum. Ini sudah diterangkan pada pertemuan lalu, tentang Said buruhan. Jangan kau bunuh binatang buruan, binatang halal dimakan yang ada di negeri di haram Mekah. Maka haram bagi anda di saat anda ihram atau tidak ihram. Binatang buruan yang ada di Mekah, di tanah haram, baik dalam keadaan anda umroh haji atau tidak, maka binatang tersebut haram. Ini keistimewaan tanah haram. Kemudian nanti ada tambahannya, jika anda dalam keadaan ihram umroh atau haji, biarpun di luar tanah haram, anda dilarang membunuh binatang buruan. Dilarang membunuh binatang buruan. Perjalanan antara Makkah dan Madinah, anda sudah ihram misalnya, anda jalan-jalan ke mana dulu? Di sana anda tidak boleh membunuh binatang buruan. Hukumnya haram dan nanti ada dendanya. Dan hikmahnya adalah, kalau selama ini hikmahnya adalah kepatuhan, membangun kepatuhan. Urusannya ibadah dengan Allah sama binatang, kecuali binatang yang mengganggu nanti boleh kita bunuh. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang nanti dalam ayat berikutnya, memang Mekah ini, haram ini dijadikan oleh Allah tanah yang penuh dengan keamanan. Tidak boleh kita membuat ontran-ontran di sana, gara-gara di sana. Bahkan peperangan pun tidak boleh terjadi di tanah haram. Bahkan nanti bulan haram pun kebiasaan orang Arab Mekah waktu itu menghentikan peperangan adalah di bulan haram. Seperti yang akan disebutkan ayat berikutnya. Waman qatalahu minkum muta'ammidan, ternyata kamu orang yang beriman, bunuh burung-burung atau apa saja yang di situ. Sengaja disebutkan dalam Al-Qur'an, sengaja saja. Kalau sengaja, fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Kalau kamu bunuh, nanti kamu dihukum untuk membayar yang serupa. Kalau kambing jelas ada modelnya kambing. Tapi nanti ada bukan kambing. Saya membunuh burung. Burungnya kayak onta, burung onta. Tahu burung onta? Nah, ini nanti Bapak Haji akan kami jelaskan. Bapak Haji insyaAllah. Ini khusus semoga naik haji semuanya. Lah kalau yang mano emprit, mano pipit. Nanti gantiannya adalah para ulama tanah ini ganti dengan ya. Tidak ada lebih kecil dari itu binatang yang layak untuk dihadiahkan kecuali kambing. Jadi kambing nanti. Kalau burung onta, itu nanti anda harus membayar onta. Sebab disamakan, diserupakan. Jadi kalau burung onta kayak onta, jadi onta nanti. Makanya ini ancaman, jangan kamu macam-macam gitu. Tapi yang menghukum, yang bisa menentukan nanti dzaba adlin, orang yang adil. Adil di sini adalah bukan adil riwayah, tapi adil syahadah. Dua orang laki-laki terpercaya yang mengerti karakter binatang tersebut, kemudian dia mengira-ngira, kalau ini miripnya dengan kambing, maka anda nyembelih kambing. Ini miripnya dengan onta. Dan sudah dijelaskan oleh para ahli fikih nanti, kalau kamu bunuh ini, kedendanya apa? Kena bunuh ini, ada semuanya. Akan tapi dari ayat inilah bahwasanya jika kita membunuh binatang-binatang di sana ada hukumannya. Jika binatang-binatang yang seperti burung-burung atau binatang melata yang lainnya, maka nanti kena hukumannya. Para ulama mengatakan bahwasanya jika itu tidak layak untuk disembelih dihadiahkan ke orang, maka dicari kemiripannya. Setelah kemiripannya, anda didenda dengan itu barang. dan boleh diganti dengan nilainya. Berapa sih nilai kambing? Maka Abu Hanifah mengatakan boleh kita memberikan dengan nilainya uang qimah tadi. Baik. Hadyan balighal ka'bati. Ini sebagai pemberian, sebagai sesuatu yang kita bayarkan yang disembelih dilaksanakan di wilayah haram sana, Ka'bah sana. Akafaratun. Nah, kalau enggak, maka ta'amu masakin, memberi makan orang-orang miskin dari nilainya sesuatu yang sudah dikira-kirakan saja. Kalau senilai onta, ya dikira-kira onta itu jadi duit berapa? Bagikan ke fakir miskin nanti. Wa'adlu dhalika siyaman. Kalau enggak mampu, waduh, enggak punya duit. Bahkan saya itu membunuh binatang itu mau saya makan, saya lapar nih, tak taunya dimarahi sama ustadz saya. Terus gimana? Ya, apakah nanti saya harus ngasih makan sama orang? Mau makan aja kurang? Baik. Kalau begitu tambah puasa. Dikira-kira nanti dari itu semua dijadikan mud. Kemudian satu mud, satu puasa. Ini caranya nanti. Ini adalah pembahasan masalah fikih haji. Kemudian setelah itu liyadzuqa wabala amri. Tujuannya ini apa? Agar kamu itu tahu apa yang kamu lakukan itu dilarang dan ini hukuman. Wabala amri, akibat dari ulahmu, ya begitu. Nyembelih unta, nyembelih kambing, atau suruh puasa tadi, beri makan kepada fakir miskin. Am afallahu amma salaf. Allah Maha Pengampun atas dosa masa lalu yang sudah kau lakukan. Jadi kalau kamu sudah dosa, salah, melakukan kesalahan, kemudian setelah itu kamu tobat, kamu bayar itu semuanya, Allah memaafkan. Selalu diikuti dengan begitu. Allah itu yang Maha Keras dengan siksaannya, tapi biasanya diikuti dengan Rahufur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Kasih. Jadi itu adalah model pendidikan memang. Itu diambil oleh pakar-pakar tahbiyah itu. Kalau membaca Al-Quran, Allah tidak akan berikan ancaman yang berat. Tetapi Allah juga menjelaskan bahasanya Allah juga Maha Pengampun. Jadi agar tidak ada orang putus asa. Jadi ada namanya orang memberikan motivasi agar melakukan kebaikan. Bukan sekedar diberi ancaman saja. Akan tapi biarpun nanti ada hukuman besar, ternyata Allah yang Maha Kasih. Ingat, sebesar apapun dosamu, Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Jangan sampai engkau tidak masuki wilayah pengampunan Allah. Bergegaslah kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian tadi disebutkan yang sengaja, yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja artinya apa? Dia lupa kalau lagi ihram. Ternyata ada burung langsung pegang disembelih. Oh, setelah itu baru sadar. Maka tetap ada hukumannya, cuman dia tidak dosa karena memang tidak sengaja. Jadi hukumannya ada dan itu disebutkan dalam riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ada, wa man ada, awas nih, ada orang yang sudah dikasih tahu bandel, enggak tahu hobi ketepel atau bagaimana, di rumah itu enggak bisa diem, umrah bawa ketepel cetak-cetek gitu. Misal saja pokoknya ini dikasih tahu bandel. Fayantaqimullahu minhu, diancam. Allah Maha Keras dengan hukumannya, ya. Jangan bandel. Jadi dalam dunia tarbiyah ada hukuman, sanksi itu ada ternyata. Dan tujuannya sanksi adalah bukan untuk menghancurkan orang tersebut, tapi ternyata sanksi itu diadakan adalah untuk menghalau agar orang itu tidak mendekati dengan sesuatu yang dilarang. Karena kalau sudah Allah yang melarang, Rasulullah yang melarang, tentu ada bahaya di dalamnya, baik kita faham atau tidak faham. Allah azizun zu intiqam. Allah yang Maha Perkasa, kuat. Tidak ada yang bisa melawan. Kalau sudah akan menghukum hambanya, tidak ada yang bisa menahan. Zu intiqam, Allah yang sangat mampu untuk berikan balasan kepada siapapun dari hambanya yang bandel. Kemudian setelah itu Allah melarang. Allah kan melarang, jangan kau bunuh binatang buruan itu. Akhirnya orang pada mikir, aduh, susah bener. Oh, enggak susah. Ini lanjutkan. Uhillallakum saydul bahri. Tapi Allah telah memperkenankan kalian untuk makan ikan laut. Sesuatu dari laut boleh, enggak apa-apa. Bukan dilarang semuanya kok. Ini hanya ujian buat kalian semuanya. Kan di ayat sebelumnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum, kan? La yabluwannakumullahu bisyai'in minas-shaydi. So, ayat sebelumnya. Ini kan ujian. Kamu patuh atau tidak? wahai orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan adanya binatang-binatang buruan yang kalian tidak boleh buru. Ini ujian di awal ayat sebelumnya. Kita patuh saja deh dulu, nanti akan menemukan hikmah yang besar di balik ini semuanya. Pun demikian Allah Maha Kasih, di samping Allah mudah memaafkan kalau kamu salah. Agar tenang batinmu, ketahuilah bahwa uhillalakum saydul bahri, Allah telah memperkenankan kalian untuk makan binatang-binatang yang ada di dalam laut. Namanya apapun. Burung laut ada? Enggak ada ya. Pokoknya binatang laut deh, namanya apa saja. Biarpun itu katanya kucing laut ya, jadi sembelih boleh, karena bukan kucing, itu ikan bentuknya kayak kucing. Baik. Wa ta'amuhu, semua makanan yang ada di laut boleh kita. Mata'al lakum, Allah indah, bekal buat kalian. Bekal buat kalian. Mekah di mana, laut di mana. Ngapain ngomong laut ini? Nah, maksudnya ini banyak di balik ini, para ulama mengatakan. Maksudnya kalau sudah masuk ke Mekah itu, kamu jangan mikirin lagi berburu cari ini itu. Jadi siap-siap sebelumnya, biar kamu khusyuk ibadah, maka nanti habis sholat, habis tawaf. Sekarang aja diganggu sama mall, kalau dulu diganggu sama pasar seng kan. Kalau seandainya ini kan berburu, ada orang bawa tepel, bawa ini, ada burung merpati, jedar-jedar gitu kan. Coba nggak enak nanti. Maksudnya ini persiapan, kalau kamu masuk haji, umroh, oh ya sudah yang siap. Ambil bekal dari luar, sudah siap. Mata'al lakum, untuk bekal kamu yang bisa langsung kamu makan. Ternyata laut ini adalah wali sayyarati, untuk kalian bepergian ke sana kemari bawa ikan laut. Zaman dulu belum ada yang namanya kulkas. Enggak kepikiran, tak taunya orang Jawa menemukan ikan asin, itu jawabannya. Ya kan enggak usah pakai kulkas kan, ikan asin. Bayang mungkin sayur gimana ikan mau dibawa kemana-mana kan busuk. Ayo, gak mikir dulu gimana ini, tak tahunya apa jadi ikan asin. Wah ya boleh dibawa pergi kemana-mana jadinya. Ikan asin. Wali sayyarati. Kalian pergi kemanapun boleh, ikan itu kamu bawa. Ya Allah, ikan bawa busuk gak enak Allah. Tenang aja, nanti ada yang pinter nanti. Nah, orang Jawa Timur, saya seneng kan asinnya. Nah, jangan saya ngomong seneng ikan asin, nanti kirim ikan asin. Nah, santrinya bosen nanti ikan asin, kan seger. Artinya ini, lihat. Nah, jadi ternyata ikan laut bisa bekal kalian makan segera, dan juga boleh kalian bawa kemana-mana. Bawa kemana-mana. Kalian keringkan, dan sebagainya. Wa hurima alaikum saydul barri, tapi haram kalau kalian berburu binatang-binatang yang ada di darat. Madum tum khurman, selagi engkau dalam keadaan ihram haji atau umrah. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, takutlah kepada Allah yang kalian semuanya akan dikiring nanti ke hadapan Allah di padang mahsyar. Kemudian setelah itu cerita tentang lingkungan Ka'bah. Tentang Ka'bah, bicara tentang umrah, ada apa kok sampai harus begitu? Kok enggak boleh kalau sudah lagi ihram? Memang ada apa? Ja'alallahu al-ka'batal baital haram. Karena Allah telah menjadikan Ka'bah ini adalah baital haram, rumah kemuliaan. Rumah Allah itu banyak. Masjid semuanya rumah Allah. Perbedaan antara masjid yang ada di sini dengan baitullah, rumah Allah yang ada di Masjidil Haram Mekah sana, Ka'bah, bedanya adalah kalau Ka'bah itu yang memilih tempatnya adalah Allah, kalau masjid yang kita bangun yang memilih adalah manusia. Maka semua yang dibangun oleh manusia semuanya harus menghadap kepada yang telah dipilih oleh Allah. Ada masjid yang enggak ngadap ke Ka'bah? Itu masjid bingung. Jadi semua masjid harus ngadap ke Ka'bah, karena Ka'bah tempatnya Allah yang pilih. Karena Allah yang pilih, semua pilihanmu harus kau hadapkan kepada pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyaman linnasi, dan ternyata Ka'bah itu dan sekitarnya itu menjadi qiyaman linnasi, untuk tegaknya hidupnya manusia. Baik di dunia ataupun di akhirat. Uniknya. Dan Nabi Ibrahim itu waktu meninggalkan Sayyidina Hajar itu di Mekah itu mengatakan bahasa ini tidak ada apa-apa di sini, sudah tahu. Tapi ternyata Allah berjanji akan didatangkan. Didatangkan. Allah berjanji ayat selanjutnya, Allah akan berjanji mendatangkan. Dan ternyata sampai hari ini enggak ada yang kurang di Mekah. Apa sih yang enggak ada? Terasi pun jahirnya ada di sana, ajib. Yang buat bukan orang sana, terasi, petis. Rujak ulek. Lagi di Bina nanti banyak ketemu rujak ulek. Segala macam buah, padahal enggak ditanam di sana. Siapa yang nanam? Mau ditanam enggak tumbuh. Tapi enggak ada yang tidak ada di sana. Bahkan didatangkan Allah dengan paksa. Mau tidak mau. Sampai yang di kiri kanan Mekah itu namanya kampung Taif itu. Kalau ada orang mau beli sesuatu ke sana kadang dilarang. Enggak, ini mau saya kirim ke Mekah. Ada orang datang mau beli. Sama-sama bayar. Enggak, ini pesanan Mekah. Jadi Mekah. Dan Mekah itu dibuat oleh Allah semua orang rindu. Sejahat-jahatnya manusia beriman. Ini ternyata pengen haji. Coba enggak yang enggak pengen haji. Yang jahat aja pengen haji, ya apalagi yang enggak jahat. Dibuat seperti itu. Dan kehidupan di sana makmur semuanya, urusan dunia. Tapi di balik gebiar itu semuanya ternyata di dalamnya adalah roh kehidupan, yaitu apa? Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang dari kaya mana-mana ke situ tujuannya adalah agar selamat nanti di akhirat di surga. Sekiyamal linnasi. Kemudian juga ada Syahrul Haram, ada bulan yang haram, bulan mulia. 14 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Ada bulan haram, ini adalah bulan mulia dan Allah Maha tahu menciptakan, Allah menjadikan bulan-bulan haram ini adalah memang begitulah keadaannya di masyarakat Arab itu. Yang sebelum datangnya bagi dan Nabi itu sudah ada mereka menghormati bulan haram. Jadi mereka itu berperang. Sebetulnya mereka berperang itu capek. Cuman dalam perang itu kan yang terpancing kesombongan. Jadi enggak mau menyerah itu. Sehingga mereka capek berperang, capek perang, capek. Sehingga diam-diam mereka uniknya. Kalau sudah berperang itu nunggu kapan bulan haram tiba. Sebab kalau bulan haram mau tidak mau pasti berhenti mereka. Mereka percaya. Jadi lihat, termasuk pendamai bulan haram. Kalau di Mekah jelas tempatnya tidak ada orang, tidak ada peperangan di situ. Tidak boleh melakukan peperangan di situ. Dan bulan haram sendiri dinanti-nanti oleh mereka. Sebab kesombongan seorang kepala suku dan kepala suku kadang-kadang enggak bisa nyerah. Enggak, sorry, malu kita. Kita suku terhebat. Enggak. Tapi diam-diam mereka capek. Kapan bulan haram tiba? Dan setelah datang tiba bulan haram, mau tidak mau mereka menghormati bulan haram. Walhadya walqalaida. Dan ternyata kemakmuran masyarakat Mekah pun dijamin oleh Allah. Sehingga orang yang datang ke sana pun mereka berbondong-bondong. Mulai dari yang namanya infak yang wajib atau sedekah yang harus karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian setelah itu termasuk korban dan hidyah, hadya wal qalaid. Sembelihan yang diberikan kepada ahli Mekah yang ada di sana. Wal qalaid ini adalah sama binatang yang akan disembelih kemudian dikasih tanda kalung kalau ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makmur di sana. Saking berlebihannya, lihat. Mereka sudah pada enek kalau bulan haji makan daging. Sampai bingung, nyembelih. Seperti di negeri kita kan, begitu. Enek. Kalau negeri kita hebat, satu kambing dibagi banyak orang, satu keluarga alhamdulillah dapat 3 on. Ini juga kesalah paham masalah haji nanti ya. Masalah kurban. Di sana sembelihan luar biasa banyak. Banyaknya luar biasa. Wadah kalau sudah mulai musim haji ini. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Ini semua dengan adanya tanah haram, bulan haram, orang yang ihram, larangan-larangannya. Kemudian cara hidup yang ada di Mekah kok jadi begini, padahal dulu hanya padang gersang yang enggak ada apa-apa. Maka kata ilah bahwasanya ini semua agar kalian tahu bahwasanya Allah lah yang maha tahu tentang makhluknya. Allah yang maha tahu tentang makhluknya. Jadi semua Allah ciptakan ada tugasnya masing-masing. Untuk kesempurnaan semesta ini. Jadi enggak ada yang berarti, enggak ada yang tidak berarti. Termasuk hari pun Allah buat seperti itu. Allah yang Maha tahu. Ita'lamu, agar kalian tahu, hei orang beriman, dengan kejadian dan perintah-perintah semacam itu semuanya, agar kalian yakin dan tahu bahwasanya annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi, Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Maka dari itu jangan banyak ngomong. Kalau sudah dikatakan jangan, tinggalkan. Kalau sudah dikatakan perintah, lakukan. Karena apa? Allah tahu apa yang maslahat untuk hambanya. Jangan Anda melanggar. Itu saja. Seperti kalau Anda beli mobil, Anda percaya kepada perusahaannya. Kalau itu mobil solar, jangan dikasih bensin. Apalagi es degan. Jangan ngarang. Itu kan tidak mau patuh dengan undang. Sudah kasih bahan bakarnya bensin. Totonya apa? Saya kira es degan lebih seger, biar cepat mobil saya. Anda sakit. Oh, yang buat mobil saja sudah ngomong pakai bensin. Lah yang membuat semesta Allah dibilang jangan, Anda langgar. Berantakanlah perjalanan Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah bi kulli syai'in alim, dan sungguh Allah Maha tahu kepada apapun dan siapapun. Segala sesuatu Allah Maha tahu. Artinya apa? Pengukuhan. Kalau sudah ada perintah yang begini-begini, yang kadang menurut akalmu tidak masuk akal, sudahlah, jangan banyak tanya. Sudahlah, dengar. Tidak usah bertanya, apa sih bedanya binatang laut sama binatang darat? Ini sudah banyak tanya, ngomong, boleh banyak ngomong, tidak boleh. Nanti banyak pertanyaan memang. Sudah diam, sudah. Allah ngomong begitu, jangan ya, jangan. Baik, itu. Ini adalah pesan. Biasa begitu. Kulli syai'in alim. Jadi semua yang dilakukan ini Allah tahu. Dan sengaja. Dan Allah melakukan ini semua adalah enggak ada yang memaksa. Dan Allah mengetahui fungsinya itu semuanya. Dan dibuat serapi mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran kathiran kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki season tanya-jawab. Kami berikan kesempatan pertama kepada para jemaah. Dan bagi Anda, para pendengar setia radioku dan pemirsa Al-Baja TV, dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, yaitu di alamat fanpage resmi Buya Yahya, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahya. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada para jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan kepada jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, di dalam buku Sirah Nabawiyahnya Muhammad Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dalam bab pengusiran Bani Yahudi kaum Bani Nadir, situ disebutkan Nabi merusak sebagian lahan kurma milik Yahudi, sebagian dan sebagainya dibiarkan. Dan untuk kemaslahatan, yang saya tanyakan kemaslahatannya apa, Buya? Apa merusak apa? Pohon kurma? Pohon kurma di situ. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Buya, saya mau nanya. Apa bedanya? Apa bedanya bunga sama bagi hasil, Buya? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada perintah. Dan yang dilakukan Nabi tidak ada yang salah. Secara umum kaidah Nabi adalah Nabi melarang di dalam peperangan kita membunuh anak kecil dan membunuh wanita. Dan juga dilarang menghancurkan peternakan dan kebun. Baik, itu adalah kaidah umum yang ada di dalam Islam. Dan tidak ada peperangan yang indah seperti yang diajarkan dalam Islam. Tapi Nabi suatu ketika juga melakukan sesuatu, misalnya. Ada seorang wanita yang harus dihukum, dibunuh. Karena wanita tersebut ikut di dalam peperangan. Punya andil berada di dalam peperangan. tokoh agama yang ikut andil dalam perangan harus dibunuh juga. Dari banyak. Bahkan kadang Nabi pernah juga menghancurkan yang namanya masjid. Di saat dibangun oleh orang-orang munafik bersama orang-orang Yahudi. Masjid dibangun dihancurkan Nabi, nama Masjid Dirar. Karena masjid itu dari tempat itu akan banyak fitnah. Dan sampai hari ini pun banyak program-program Islam, lembaga-lembaga Islam yang didirikan oleh orang Islam munafik. Tapi bekerja sama dengan orang-orang musuh-musuh Allah. Dan di dalamnya dihembuskan fitnah-fitnah. Muncullah Islam ngaco, Islam liberal. Ini adalah membuat fitnah di antara umat Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, adapun jika ternyata ada termasuk pohon, dijelaskan oleh para pensyarah atau penjelas, di saat Nabi melakukannya demikian, Nabi sudah dikasih tahu. Jadi gini, tidak bisa kita menyamakan perilaku Nabi dengan perilaku kita. Nabi dengan bimbingan wahyu. Nabi sangat tahu tentang pohon-pohon itu, sangat diberitahu oleh Allah tentang pohon-pohon yang dipangkas oleh Nabi adalah demi maslahat masa depan yang lebih bagus tentang lokasi tersebut. Dan Nabi tahu bahwasanya pohon-pohon itu adalah pohon yang tidak bermanfaat. Dan pada kenyataannya memang apa yang dilakukan Nabi terhadap Yahudi yang ada di masyarakat Madinah waktu itu adalah Nabi itu sudah bertahan sabar berkali-kali dibohongi. Jadi banyak upaya-upaya dari orang-orang Yahudi itu untuk melanggar janji Nabi. Jadi dibikin pegel, tapi Nabi tidak pernah, Nabi itu kok melakukan dengan emosi, tidak. Jadi orang Yahudi itu, dan sampai hari ini, karakter mereka, mereka adalah memandang orang Islam itu sebenarnya dengan wibawa. Karena Islam itu mengagumkan. Termasuk di luar Islam, dan Islam itu lembut, tidak akan mengganggu. Mereka ngerti Nabi tidak akan ganggu. Mereka ngerti Nabi tidak akan ganggu. Bahkan di Mekah pun Nabi tidak mengganggu dengan agama yang dibawa Nabi. Sehingga orang-orang kafir yang ada di Mekah pun kalau mereka punya sesuatu yang sangat berharga dititipkan kepada Nabi. Aneh kan? Mereka benci dengan Nabi urusan agama, tapi urusan kepercayaan semuanya dengan Nabi. Dan orang Yahudi pun waktu kedatangan Nabi, mereka sebetulnya merasa tidak terganggu. Karena Nabi tidak pernah mengganggu. Cuman kebencian, kedengkian, hasud yang ada di hati mereka menjadikan mereka membuat sebuah pemberontakan. Dan mereka untuk melakukan sesuatu kepada orang Islam itu sangat tidak berani. Sampai hari ini pun, musuh-musuh Allah atau orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mudah untuk membuat ulah kepada orang Islam. Termasuk yang ada di negeri kita. Akan tapi di saat munculnya manusia-manusia, munafikin, mulai membuat masjid waktu itu, sering berkomunikasi dengan orang Islam munafik, yang hanya mencari kepentingan dunianya, maka yang terjadi mereka berani. Sehingga kalau ada misalnya seorang meremehkan Al-Quran itu, ternyata yang ngajari juga Ustadz munafik nanti. Malah menafsiri yang salah itu gak mungkin dari mulutnya sendiri. Dia gak berani ngomong begitu. Misalnya seorang tokoh mengatakan Islam begini atau agama Al-Quran ayat begini, begini. Dia dari awalnya gak berani ngungkit-ngungkit begitu. Dan dia gak pernah dengar ayat 51, 50 berapa, gak dengar. Cuman karena ada ustadz yang mengajarinya, maka menjadi berani. Ini permasalahan. Nah, di saat semacam itulah, Nabi punya tindakan yang secara lahir, lah kok masjid dihancurin? Kok itu semua bagaimana perkebunan dan seterusnya? Adalah untuk memberikan hukuman. Bahkan kalau perlu orang Islam sekalipun, lihat hukumannya sampai dibunuh. Oke, Islam kok membunuh? Jadi, apa yang dilakukan Nabi itu pasti dengan petunjuk, di balik itu adalah maslahat yang amat besar. Kalau kok ada hukum kisos, kok kecil banget dalam Islam lain. Ini adalah cara pandang yang katanya hak asasi manusia memandang hukum kisos adalah tidak benar. Orang bantai puluhan, karena kalau dia pakai hukum kisos diterapkan habis mereka, karena tak membantai orang ribuan, kalau muslimin dibantai, dibalik. Umat Islam adalah mengajarkan keindahan. Dan ingat, segala sesuatu hukum di dalam Islam yang tampak secara lahir adalah kekejaman, kalau Anda lacak dan titi, maka tidak ada kekejaman di dalamnya. Sehingga peperangan yang ada dalam Islam pun, sebab asal hubungan kita dengan orang di luar Islam adalah silmu, adalah damai. Kita tidak boleh memulai peperangan. Sehingga kalau ada negeri kafir yang bekerja sama dengan negeri Islam, negeri kita misalnya, adalah kerjasama yang baik, kita tidak boleh memerangi. Tapi umat Islam harus punya kekuatan. Sehingga Anda harus belajar silat, belajar manah, belajar pedang, Belajar ini bukan untuk memerangi, tapi apa? Anda ngerti aturan, Anda ngerti kemanusiaan, tapi di luar Anda tidak semua mengerti kemanusiaan. Di saat yang tidak mengerti tentang kemanusiaan berbuat dolim kepada Anda, Anda punya cakar, Anda untungnya tameng untuk mempertahankannya. Maka sunnah belajar itu semuanya. Ini jadi apa yang dilakukan Nabi, jangan sampai jadi ternyata apa yang dilakukan Nabi yang secara lahir adalah wah ini kok kekejaman. Kalau kita titi dan kita lacak, maka tidak ada kekejaman di dalamnya. Semuanya berjalan dengan wahyu. Allah yang Maha Tahu memberikan petunjuk kepada Nabi, lakukan ini, hancurkan ini, buang ini, adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah apa bedanya antara bagi hasil dengan riba? Itu artinya adalah sama artinya kentang goreng dengan kotoran ayam goreng. Itu bedanya ibu ya. Ibu mau kotoran ayam dikemas kayak bolu, kemudian digoreng, ibu mau makan enggak? Ayam, kotoran ayam paling bau itu. Tinggal dikasih saja sedikit gula, kemudian dikeringin, habis itu digoreng, mekar lagi. Ibu mau? Enggak mau kan? Ya bedanya seperti itu. Kalau ini adalah memang kentang goreng atau tepung goreng, sudah, itu perbedaannya. Biarpun sama-sama goreng, labelnya adalah lezat, sama-sama lezat. Nah, ini jadi sangat jauh ibu, sangat beda. Kalau sudah bunga ya haram. Haram itu lebih serem daripada kotoran sapi goreng. Kalau kotoran sapi goreng Anda makan paling sakit perut. Habis sakit perut ya istighfar selesai. Nah, sakit perut. Tapi kalau ini urusan riba ini wah, apalagi sukses dengan ribanya. Sudah pinjam dengan cara riba, berhasil terus. Wah, ini maksudnya digali ke nerakanya paling dalam. Makanya kami ingatkan, jangan Anda bangga kalau Anda berurusan dengan yang haram lalu Anda berhasil. Sebenarnya Anda diistidraj, diuji oleh Allah. Maka bersyukur, dan banyak yang bersyukur datang kepada kami. Alhamdulillah Buya, usaha saya nyungsep. Lah, iya kalau enggak kan saya terus dengan riba. Karena semua usahanya dengan riba. Subhanallah, iman berkata yang demikian. Dan ingat wahai orang-orang yang rindu kaya, kekayaanmu sudah dijatah oleh Allah. Maka baik Anda ambil dengan cara yang haram atau yang halal, tetap datang jatahmu. Cuman bedanya, kalau Anda ambil dengan cara yang benar, maka selamatlah Anda. Dengan cara yang haram, maka hukuman dari Allah. Baik, ini harus. Dan insya Allah, coba dibikin spanduk besar-besar itu, yang agar kita hijrah, saudara-saudara. Urusan kami dengan Anda adalah bagaimana kita semua sama-sama selamat. Itu saja. Bukan Buya meru begini gara-gara di Al-Bahjah ada BMT. Bukan, enggak ada urusan itu. Wah, ini Buya ini mau ngaret, mau ke BMT ya. Enggak. Kalau Anda mendukung BMT adalah masalah keimanan dan cinta rindu Anda kepada dakwah saja. Jadi bunga harus diyakini bahwasanya itu adalah membahayakan. Tapi Allah Maha Pengampun, hei hamba Allah. Mungkin hari ini Anda yang, oh Buya semua urusanku dengan bunga ini bagaimana? Dan saya mendengar, dan saya bertemu beberapa kali kita umroh atau kita kumpul, ada orang menangis bingung mau keluar. Tapi mereka rindu untuk keluar, maka kerinduan Anda untuk keluar dari wilayah haram itu adalah nikmat. Rindu untuk tobat. Kalau Anda mati dulu tapi Anda sudah rindu, insya Allah sudah diampuni oleh Allah. Yang menjadi masalah adalah itu loh Anda yang tidak pernah tobat. Apalagi misalnya di lingkungan kebaikan, lingkungan kemuliaan, pondok, kebaikan, alasan dakwah, enggak peduli urusan bunga yang haram. Awas, mau kemana? Hah? Ini musibah besar. Maka jangan sampai ada lingkungan pondok melakukan begitu. Ini pasti enggak pernah ngaji. Jangan-jangan. Hah? Misalnya ya, lihat pernah. Tapi ingat, orang hijrah. Kita menemukan orang yang dunia haram, subhanallah. Sampai hari ini belum bisa keluar. Karena apa? Asetnya besar banget. Saya itu mau keluar sama ditahan gini-gini. Tapi hijrah itu indah. Jadi jangan sampai kita merendahkan juga. Ini orang suka berjuang di pondok kok masih apa? Masih urusan dengan bunga dan riba. Anda tidak tahu jeritan hatinya. Dia sudah mikir, enggak gampang loh. Sekarang ada satu orang, dia menjadi sudah tinggi pangkatnya di dunia bank konvensional. Dia mau keluar. Mau keluar padahal sudah ingin keluar. Saya enggak bisa keluar. Kenapa? Saya harus bayar 350 juta. Karena yang nyekolahkan saya adalah lah kan? Kan sebetulnya dia punya iman. Sudah kalau begitu, yang penting niatmu benar mau keluar. Karena kamu tidak punya duit 350 juta, kecuali tidak ada orang memberi, kamu harus keluar. Iya Buya, kalau seandainya membayari saya 350 juta, keluar, saya akan keluar. Cuman saya Pak, untuk kehidupan sehari hari saya enggak ada. Kemudian mau keluar, susah. Lah kalau orang itu dimaafkan, makanya sisi lain, kami himbau kepada siapapun. Jangan sekali-kali Anda juga berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita yang masih berurusan dengan bank konvensional yang ada bunganya. Kenapa? Banyak sekarang. Dan tahun ini kita menemukan kawan-kawan atau orang-orang yang sangat kita ketahui, mereka sudah mulai hijrah. Mulai hijrah. Dan subhanallah, dan mereka hijrah dengan tangis. Tangis kegembiraan. Alhamdulillah, tinggal 30% lagi, Buya. Ada yang mulai, Buya, saya baru memindah 10%. Jangan kau remehkan, 10%-mu itu iman. 10%-mu adalah iman. Kemudian kalau sudah hijrah itu punya makna besar, termasuk mengangkat program Islam Syiar. Sehingga kalau Anda mendukung bank syariah, mau tidak mau, biarpun itu bukan bank, itu bukan milik paman Anda. Sama, bank konvensional bukan milik ponakan Anda, kan? Sama miliknya orang lain. Hanya bedanya, kalau Anda berpindah dengan syariah, ini maka di situ ada nilai dakwah buat Anda. Mengangkat syiar agama. Sebab bank syariah kadang fasilitas masih kurang, itu adalah sebetulnya karena Anda kurang sadar bahwasanya transfer itu sekarang itu sulit-sulitnya antara bank Islam dengan bank syariah itu paling hanya tertunda beberapa menit saja atau apa, paling kena berapa puluh ribu. Anda masih ingat enggak dulu saya itu kalau dapat kiriman wesel itu suruh ngantri di kantor pos, masih berangkat naik angkot kan di pondok itu kantor pos giliran nomor 27. Datang ini sih tanda tangan itu sih itu saja biasa. Sekarang lebih mudah karena biasanya kita kurang insyaf dengan keimanan. Kalau seandainya pengusaha muslim itu semuanya, dan kami terharu di beberapa kota itu sudah berani membuat spanduk-spanduk besar seperti di kota Sumatera sana, spanduk besar bunga. Untungnya belum pasti, dosanya pasti. Wah, ini kan berani buat begitu. Gede-gede itu, sampai atas rumah itu anak-anak itu. Coba, ini kan di sini kan gambarnya Bu Yahya itu. Kayak monster nanti bisa. Pokoknya sebagian perlu dirubah itu nanti. Karena apa? Ini, jadi kita menggugah orang untuk mengembalikan itu. Tapi ingat lagi, jangan Anda yang sudah niat untuk hijrah, mulailah. Tapi ingat, jangan sekali-kali merendahkan. Saya menemukan orang menangis. Tapi saya gimana di pandangan orang? Lah, kamu ini mau baik ke pandangan orang? Maksudnya gini, pandangan orang, Buya, saya diolok. Kamu ini sering dekat sama Buya. Kok masih ada orang nangis? Masih kerja di situ. Ada orang dengan kasar ngomong, nangis kepada saya. Gimana Bu, saya dipandang orang, dekat dengan Buya, tapi kerjaan saya baru. Ente pengen dipandang Allah atau dipandang orang? Yang penting niat pengen hijrah kan nunggu waktu. Kalau begitu suruh bayari yang 300 juta itu dia. Saya pun tidak bisa bayari kamu kok. Ya saya alhamdulillah kamu berubah. Terus sholatmu, hadir majelis, berkumpul dan semuanya. Nanti pada waktunya Anda akan diganti. Cerai. Jangan merendahkan orang lain satu sisi. Sebab kadang ini kita ada kesombongan. Sudah bisa hijrah dari riba, dari bunga ke yang benar. Langsung petentang. Lain dilihat orang, kasihan haji gombal. Ngapain seperti itu? Baik, pesan yang ketiga adalah dari dunia perbankan syariah. Kami himbau Anda harus serius membuat perubahan. Ada produk-produk yang masih belum benar harus dibenahi. Bagi kami, Anda adalah kami tunggu. Kalau kami bahasakan, namanya bank syariah hari ini itu, bagi kita itu sebelum adanya bank syariah, seperti bayi yang kita tunggu-tunggu kelahirannya. Ternyata, alhamdulillah benar-benar lahir, biarpun cacat. Tapi tidak saya kicek, tidak saya bunuh. Kita semua harus berusaha untuk mendukung. Dan siapa yang menjadikan bank itu agar tidak cacat? Anda semuanya. Kaum muslimin. Niat jihad karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di sini. Ingin menggugah Anda kerinduan kepada Islam. Saya ingin membiasakan Anda. Jangan biasa Anda membelikan produk-produk urusan minum, susu, makanan. Milik orang-orang yang memusuhi Anda. Tapi ingat, Anda harus punya mahabbah, cinta. Dan itu dakwah yang sesungguhnya. Mungkin Anda tidak memberikan kepada seseorang uang secara langsung. Tapi ternyata, kalau Anda belanja di toko teman Anda, saudara Anda, yang produknya adalah produk saudara Anda, maka Anda telah punya nilai dakwah. Loh, air saja kok pakai milik musuh kita? Air. Saya tidak kenal dengan tetangga sebelah misalnya punya air banyak. Itu saya tidak kenal, tidak pernah ngobrol. Tapi saya menghimbau kalau beli airnya tetangga. Yang dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena di saat seperti itu, ada nilai apa? Ada nilai sumbangan kepada saudara kita dengan membeli produk. Dan saya berjanji dengan diri saya sendiri, anak-anak semuanya, tolong santri, jadikan lidahmu itu tidak bisa minum kecuali produk saudara Anda. Ini termasuk itu anak masalah keimanan sebenarnya ini. Jadi iman itu bukan orang sujud rukuk saja. Sepele ini. Dan kami masih terharu kalau seorang pengusaha pakai bank konvensional, karena mungkin usahanya. Yang saya terharu kadang, dan saya harus panjatkan doa yang banyak, semoga dikabul doa saya. Ada sebuah lembaga dakwah kadang-kadang, banknya masih konvensional. Astagfirullah. Kan sudah ada bank syariah. Oh, nanti orang yang pakai bank konvensional susah transfernya. Yang bikin susah itu hati yang gak mau. Biarpun duit di depan mata juga gak bisa ngasih. Yang bikin semangat hati. Ini harus. Jadi ini harus ada upaya. Produk juga. Cuman ingat, produk itu dibagi ya kelas ini. Di negeri kita. Bicara kita di negeri Singapura, di negeri Australia, beda. Bicara masalah produk, beda. Sebab kalau di negeri kafir, Anda gak mau produk kecuali produk saudara Anda, Anda susah makan. Akan tapi di negeri kita, tetangga kita membuat air, kemasan susu juga ada, sabun juga ada, roti juga ada. Kenapa kita urusan dengan orang-orang yang mereka punya program, biarpun langsung atau tidak langsung, program menghancurkan umat Islam. Maka yang dituntut adalah Anda punya iman, tidak. Al-Quran saja selalu mengajak bicara dengan Anda dengan, ya ayyuhalladzina amanu, diingatkan kamu ini orang beriman. Belanjamu di mana? Apa yang kau beli? Minuman apa? Susu apa? Itu hubungannya dengan ibadah. Bahkan kalau kita timbang, itu bisa lebih agus, lebih bergede pahalanya daripada Anda sholat 2 rakaat. Karena apa? Mengukuhkan keimanan Anda. Saya lebih baik haus kalau saya harus mampir toko-toko yang terbukti bahwasanya mereka punya mengarah kepada kebencian kepada kaum muslimin. Tidak, saya tidak akan masuk toko itu. Walaupun terlanjur masuk, saya keluar biar dapat pahala. Ini lebih begitu. Haus, tidak haus padang mahsyar lebih serem. Anggap saja kayak puasa pahalanya. Ini biasa. Kalau Anda punya kebiasaan seperti umat Islam seperti itu semuanya, waduh, umat Islam jaya. Setelah umat Islam jaya, semuanya terlindungi. Enggak ada Islam jaya kemudian menindas orang kafir, enggak ada. Jadi kami ingin menggugah setiap majelis, kami menghadirkan yang semacam ini, menggugah kecemburuan Anda. Tetangga Anda jualan air, dia enggak laku. Akhirnya perusahaannya roboh. Anda masya Allah senang-senang, seolah Anda berbuat baik. Belanja di perusahaan airnya orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah kenal baginda Nabi SAW. Mana kerinduan keimanan Anda? Memang kalau saya dikasih, saya akan minum. Dikasih oleh siapapun, saya kasih minum di tengah jalan. Karena apa? Secara zatnya airnya adalah halal. Cuman biasanya selalu ingatkan kalau ada, agar ada rindu keimanan dalam melakukan kebaikan. Loh, tingkat iman itu di sini. Bukan perilaku lahir Anda. Jadi kesadaran, iman itu sadar. Sadar. Sehingga dalam takrifnya ada idza'annya. Setelah sadar keyakinan, patuh. Al-i'tiqad al-jazim al-iz'an. Iman itu begitu, bukan sekedar yakin. Yakin dong enggak cukup, tapi ada pasrah dengan apa yang kamu yakini. Sehingga selalu kita menyeru mendengar seruan hati. Dan hati ini yang perlu dihidupkan. Kemudian nanti ada produk orang kafir, ada macam-macam produk yang kita boleh beli dari mereka. Contoh untuk bersaing, alat-alat untuk berbisnis, untuk membuat perusahaan dan sebagainya. Bom, pistol, untuk keamanan, CCTV. Milik kita, tidak kelihatannya gambarnya, orang yang digambar, keluar gambar kucing, tidak enak nanti. Ini karena produk kita belum hebat. Jadi kita harus produk misalnya kamera yang bagus, untuk mengeluarkan gambar yang bagus, laptop dan sebagainya. Tapi urusan-urusan yang tetangga kita juga buat, itulah yang saya perhatiin. Tetangga kita buat, ini minum, makan. Baik ini, dan kami rindu bahwasanya nanti ada perusahaan-perusahaan kaum muslimin yang berjaya. Kalau umat Islam berjaya, manfaatnya pasti untuk umat Islam juga mau tidak mau. Bukan umat Islam saja, di luar Islam. Karena apa? Jika umat Islam yang berjaya, kemudian dia patuh kepada agama, akan dijalankan rambu-rambu. Apa yang terjadi? Mulai dari yang bekerja di dalamnya, ahli sholat, dikenalkan kepada Allah. Lihat, dia kelihatannya bukan cari duit, tapi di dalamnya ada pendidikan, menutup aurat, akhlak yang baik, ada bimbingan. Tapi lihat, bekerja di tempatnya orang yang tidak beriman, mulai dari kerudungnya pun harus dicopot. Pakai enggak boleh. Banyak kisah semacam itu. Undangan, apa teraturan macam-macam. Ada sholat saja ribetnya setengah mati. Akhirnya apa? Mending tidak sholat. Wallah, na'udzubillah. Ini karena apa? Bukan milik kita dan bukan milik saudara kita. Jadi pertanyaan saya kembangkan tadi, karena memang kami ingin selalu menghadirkan pesan-pesan kita dan cinta. Jadi ada 3 pesan. Anda yang sudah hijrah menuju kebaikan, termasuk dalam dunia perbankan, bersyukurlah kepada Allah dan semakinlah Anda tawadhu. Kemudian jangan pandang orang lain selalu semuanya rendah. Biarpun orang kelihatannya masih berkecimpung dalam dunia kehinaan, riba, bunga, maka katailah, Anda tidak tahu, mungkin dia sudah menjerit. Bahkan mungkin dia menjerit hari ini setelah mendengar suara ini, Anda dimanapun Anda berada. Anda tidak mengerti esok hari, mungkin hari ini belum tersentuh, akan tapi mendengar ceramah ini kedua kalinya, lalu tergugah hatinya. Ternyata dia bisa lebih mulia dari Anda semuanya. Jangan sekali merendahkan. Dan dari dunia perbankan syariah, kami himbau agar Anda benar-benar merapat dengan para ulama-ulama, dan harus memperhatikan ada beberapa hal yang harus dibenahi. Maka jangan sampai semakin hari semakin terpuruk. Memang dalam dunia perbankan, lembaga keuangan, tentu bisnis sangat ditonjolkan di situ. Akan tapi jangan sampai urusan bisnis ini menjadikan Anda masuk dunia tamak kerakusan. Nah, sehingga syariat tidak lagi berjalan di situ. Dan dewan syariah dalam perbankan syariah semoga semakin kiat, tegas, semakin serius, sehingga mengawal bank-bank itu agar tetap dalam jalan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu indah semuanya, ya, sebab kita sering dikuasai dengan kesombongan dari pihak perbankan, diusulan tidak mendengar, yang kaya pun juga sombong, yang melarat juga sombong dengan kebaikannya. Jangan-jangan marah-marah dengan orang yang ada di bank hanya gara-gara dia enggak dapat pinjaman, kan. Ini kan orang busuk ini. Akhirnya seolah-olah apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarnya untuk menyombongkan diri. Baik, ayo kita hijrah. Mumpung hari ini bulan Ramadan. Dan ibu kabar gembira, kami dengar beberapa kawan-kawan yang mereka asetnya besar. Dan mereka susah payah. Dan iming-imingnya di saat mau pergi, mau hijrah pun, iming-imingnya dari bank yang sudah ada, macam-macam. Ada hadiah ini, ada itu, ada mobil ini, wabah, pusing sampai ngomong. Dia percaya mau hidup kok gandolannya kok berat banget, kadang mikir ada mobil berapa mau dikasih, jadi ini mau dikasih hadiah-hadiah. Coba Anda tambah lagi 10 tahun yang lagi, nanti Anda bisa memilih mobil apa saja. Ada ini, ada deg-degan mobil, ini godaannya berat. Jadi banyak, akan tapi alhamdulillah Buya, saya sudah mulai 10% hijrah. Ada ngomong 40%, ada yang tinggal 30% lagi. Dan kami bersyukur, biarpun 55%, kepada kami bersyukur. Apa? Semuanya tidak mudah. Kalau kita enggak punya usaha, hijrah mah gampang. Enggak pernah urusan sama bank. Tapi orang yang usahanya besar, ini angka yang dipikirkan banyak. Mungkin perusahaan akan hancur atau macam-macam. Jadi semuanya yang penting, niat dulu untuk hijrah. Perlahan. Ketahuilah, itulah iman Anda. Dan Allah Maha Kasih. Dan setelah ini, jangan Anda meremehkan siapapun, merendahkan siapapun. Ketahuilah, kami yakin semua hamba yang beriman, hati kecilnya selalu menyeru kepada kebaikan. Dan selalu rindu untuk diseru kepada kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Ada kajian spesial Ramadan, Halaqah Fajar, pagi, Bidayatul Hidayah. Tadi jam 5 sampai jam 5.45, 45 menit. Zawiyah Duha, selain selama setiap hari selama bulan Ramadan jam 10.30, ini adalah akidah. Akidah kita Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyyati. Madrasah Ramadan sore jam 4 sampai menjelang maghrib setiap hari di bulan Ramadan, kita akan menghadirkan sebuah buku yang di situ disebut tentang apa sih sebaiknya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian kajian tafsir seperti biasa setiap Sabtu hari ini, dan hadith esok pagi hari Ahad. Tidak ada libur Sabtu Ahad. Majlis Sabtu Ahad tetap berjalan, hanya kita tambah majlis sore dan majlis pagi, siang, majlis pagi. Adapun malam, kita ada kajian khusus, akan tapi tidak ditayangkan di radio dan televisi, untuk teman-teman yang sudah punya dasar-dasar fikih, karena kita membaca fikih agak berat, misalnya fikih minhaj dengan syarah-syarahnya dan juga pengantarnya, mungkin dimohon yang bisa ngerti bahasa Arab, kan dengan anak-anak yang sudah bisa berbahasa Arab. Barangkali ada yang ingin belajar, juga dibuka pukul 9:30 sampai 10:30, 1 jam atau lebih. Setelah itu istirahat, nunggu sahur. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Oh, ada pendaftaran. Pendaftaran santri tafaqquh gelombang kedua. Kita buka lagi untuk santri tafaqquh anak dewasa yang mau belajar di pondok ini, gelombang kedua, 9 Syaban. Pendaftaran santri tahfidz 1 Rajab hingga 5 Ramadan. 5 Ramadan sudah pendaftaran seleksi. Pendaftaran santri pejuang, datang belajar sedikit tapi banyak berjuangnya. To the point, langsung berjuang. Ini dahsyat ini ya. Satu Rajab hingga akhir Ramadan. Santri Ramadan sekarang hari ini masih dibuka dan dibatasi nanti ya. Hari ini mungkin sudah ditutup, yang mau jadi santri Ramadan segera mau dibatasi. Jangan sampai nanti tidak bisa melayani, malah tidak nyaman yang tamu, anak santri juga tidak nyaman. Kalau memang, jadi jangan banyak-banyak santri kilatnya, santri Ramadannya, dan harus tinggal di dalam pondok. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Bulan ini bulan mulia, bulan Ramadan. Puji syukur kepadamu ya Allah, telah kau mudahkan kami untuk masuk ke bulan Ramadan. Puji syukur ya Allah kepadamu, karena engkau telah masukkan kami ke bulan mulia, bulan Ramadan. Dan jadikan kami hamba yang beruntung dengan pengampunan darimu, yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan di bulan Ramadan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan di bulan Ramadan. Jaga keluarga kami, anak-anak kami. Dan jadikan Ramadan ini bulan hijrah kami ya Allah, menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Hati yang kotor, jadikan hati yang bersih. Perilaku kami yang kurang baik, jadikan baik dan ampuni kami. Dan siapapun ya Allah, yang hadir di sini atau mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang masih berurusan dengan dunia riba, kami mohon ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Hijrahkan ya Allah, hijrahkan ya Allah dengan kasih sayangmu, dengan mudah dan semakin berkah, semakin sukses usaha mereka ya Allah. Hijrahkan dengan mulia, hijrahkan dengan senang, hijrahkan dengan mudah ya Allah. Rindukan mereka untuk hijrah ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ampuni mereka dan ampuni kami semua ya Allah. Dan jauhkan kami dari merendahkan siapapun dari hamba-hambamu ya Allah. Kami tidak ingin merendahkan siapapun ya Allah. Akan tapi kami mohon, jika ada di antara kami hamba yang di mata kami rendah, kami mohon angkat mereka, muliakan mereka, dan ampuni kami. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Ya Allah yang sempit rizki lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, setelah engkau perkumpulkan kami, setelah engkau kumpulkan kami, pertemukan kami di tempat seperti ini, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan. Jangan engkau keluarkan kami dari perkumpulan mulia ini Allah. Jangan engkau keluarkan kami, sejelek apapun kami, sekotor apapun kami, jangan engkau keluarkan. Dan bersihkan kami ya Allah, agar kami bisa selalu berkumpul dengan orang-orang yang kau cintai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kebaikan yang pernah kami lakukan saat ini, dahulu dan yang akan datang, jadikan itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang yang telah mendahului kami, dari orang tua dan guru-guru kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Jadikan mereka orang selamat di dunia dan di akhirat. Sukses, sukses dunia dan di akhirat ya Allah. Sukses dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, angkat derajat kami dan derajat mereka semua. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, ketulusan dan keikhlasan. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berkat dari kebaikan yang mereka lakukan, gugah hati mereka, hidupkan hati mereka, jaga mereka ya Allah, sehingga mereka semakin rindu dan rindu untuk melakukan kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, kembalikan kebaikan itu kepada mereka, keluarga dan anak keturunan mereka, kepada diri dan kepada mereka di dunia dan di akhirat ya Allah, lahir dan batin mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirim kepada kami, ke tempat ini, pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan kau tinggalkan kami, kami ingin selalu bersama mereka ya Allah, dalam berjuang di jalanmu. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu dengan penuh keindahan, kasih sayang, cinta, penghargaan, penghormatan. Dan kami mohon jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni, ampuni kami. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga-keluarga kami. Ampuni kezaliman kami, ya Allah, kepada siapapun yang bersama kami. Dan siapapun yang pernah terzalimi oleh kami, angkat derajat mereka, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Jangan sampai kezaliman kami menjadi sebab mereka bermusuhan dengan kami, ya Allah. Apa yang kami lakukan, ya Allah, ampuni kami. Dan angkat derajat siapapun yang pernah kami sakiti. Dan kami mohon, mudahkan kami melupakan siapapun yang berbuat zalim kepada kami. Kami mohon jika ada orang berbuat salah, menyakiti kami, kami mohon angkat derajat mereka. Jangan hukum mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara majlis kita pada pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.